السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' dalam babul muamalat, tentang masih tentang pembahasan salam, di mana sekarang kita syarat yang ketiga dari syarat sahnya salam. Ada syarat yang pertama, intibatus sifat, bahwa sifat karakter dari barang yang akan objek salam yang diberi dengan cara salam pesan tadi, ya harus muntabit, bisa ditentukan. Kemudian syarat yang kedua telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu zikru al-jinsi wal-naw', menyebutkan jenis dan naw'nya. Dan telah kita jelaskan sebelumnya apa yang dimaksud dengan jenis dan apa yang dimaksud dengan naw'. Sekarang persyaratan yang ketiga, takra syekh. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ats-tsalits zikru قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. Syarat yang ketiga menyebutkan ukuran dari takaran atau timbangan atau ذرع hasta yang diketahui. Apabila akad salam untuk barang yang ditakar dengan timbangan atau yang ditimbang dengan takaran, maka tidak sah. Paham maksudnya itu, Ustaz? Ditakar, ditimbang, ditakar. Sini muallif menjelaskan syarat yang ketiga, dzikru qadrihi bikailin aw waznin aw zar'in yu'lam. Disebutkan ukurannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man aslama fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Di mana Rasulullah menyatakan, lakukan akad salam tadi dengan takaran yang jelas yang diketahui, atau dengan berat yang diketahui. Di sini maka mu'alif menjelaskan ukurannya, bikailin aw waznin aw zar'in yu'lam, harus menggunakan kail, yaitu kail itu dengan ditakar volume, pakai sok umpamanya, ya. Sok itu isinya satu zakat fitrah, ya. Tergantung apa yang di takar dengan sok tadi. Awazdin atau dengan berat, atau ukurannya adalah berat. Beratnya harus jelas, harus diketahui. Awzar'in atau dengan hasta. Hasta juga harus diketahui. Yu'lam, yang diketahui oleh orang seumumnya, umumnya dengan volume. Katakan saya beli satu kubik, semua orang tahu berapa ukur satu kubik. Tapi kalau dia bilang, saya beli pasir dari Anda, satu, umpamanya, satu bak. Bak apa ini maksud? Bak kamar mandi? Atau dia bilang satu ember. Ukur satu ember yang mana? Ya. Walaupun salah seorangnya mengatakan ember yang ini. Nah, ini dibawanya ember. Saya beli dari Anda pasir, ini uangnya. Saya terima nanti 3 bulan lagi sebanyak 100 ember ini. Berapa harganya? Ini mereka hanya mengetahui berdua saja. Semua orang tidak tahu embernya ini. Karena ini akan mengandung unsur dharar. Apakah embernya masih ada nanti sampai 3 bulan lagi, 4 bulan lagi ketika saat setelah terima pasir tadi, di bawahnya pasir, kemudian embernya mana, sudah hilang. Terjadilah ketidakjelasan, ribut dia. Ya udah pakai ember yang ini. Tentu si penjual ingin ember yang kecil. Si pembeli tentu embernya yang lebih besar daripada yang ada sekarang itu. Sehingga terjadi gharar. Ya, ini yang dimaksud dengan bikailin aw waznin aw dhara'in yu'lam. Begitu juga dengan berat. Saya beli emas umpamanya seberat pena ini. Ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan seberat umpamanya satu dinar. Ya, dinar semua orang tahu beratnya. Atau 10 dinar. Berarti 40,25 gram. Semua orang tahu harga berat dinar. Tapi kalau pena yang ini, ya walaupun penanya banyak contohnya, tapi yang ini mungkin sudah berkurang berat atau bertambah beratnya. Ya. Maka tidak boleh. Aw zar'in atau dengan hasta. Hasta yang mana yang dimaksud? Kalau dia mengatakan dengan hasta saya ya, si pembeli. Ya. Pada suatu ketika saat itu mamanya yang pembeli wafat atau tangannya pontong putus. Hasta kamu udah hilang kata dia. Terjadi ribut nanti dalam masa. Tapi dengan yu'lam semua orang tahu namanya dan mengatakan ukuran sekarang lebih bagus, lebih liter umamanya sekian liter. Liter sama standarnya. Ya. Tidak juga dia harus mengatakan liter saya yang ini. Timbang berat juga berapa kilo, semua orang tahu kilonya. Ya, tidak boleh dia mengatakan 10 100 kilo tapi pakai timbangan saya ini ya. Tidak boleh. Atau meteran, meterannya meteran saya ya. Tidak boleh semua orang meteran harus yang yu'lam semua orang mengetahuinya. Wa in aslama fil makili waznan aw fil mawzuni kailan lam yasih. Konsekuensi dari syarat yang ini mu'alif menjelaskan walaupun ini ada perbedaan dalam mazhab Hanbali sendiri. Wa in aslama fil makili waznan, bila dia melakukan akad salam pada suatu barang yang ditakar, salamnya dia pakai berat. Umumnya yang ditakar adalah minyak. Minyak goreng kan pakai literan, 1 liter, 2 liter. Yang ditimbang beras per kilo umumnya belinya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya. Minyak tadi per liter takar. Dia bilang, saya beli darimu minyak goreng ya sebanyak 100 kilo. Uang sekarang saya terima nanti 5 bulan ke depan. Ya. Ini fil makili waznan. Barang yang ditakar dibelinya dengan pakai berat. Au fil mawzuni kailan. Atau pada barang yang ditimbang dia beri dengan ditakar. Beras dia katakan beras ditimbang biasanya. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Dia mengatakan saya beli dari anda beras dengan akad salam, ini rupiahnya sekarang saya serahkan 5 juta sebanyak umpamanya 100 liter beras dengan jenis yang ini. Ya. Kata muallif, lam yasih, ini tidak sah. Dan ini adalah mazhab dalam mazhab Hanbali, akan tetapi pendapat ini marjuh, tidak kuat. Karena Rasulullah hanya menjelaskan bahwa harus diketahui. Ya. Harus diketahui. Diketahui itu bisa dengan pakai kail, bisa dengan pakai wazan. Walaupun sesuatu itu sifatnya sebelumnya ditakar, sekarang dirubah menjadi ditimbang, dengan ditimbang kan jelas juga. Atau sebaliknya, sesuatu yang ditimbang kemudian dirubah dengan jadi ditakar volume kan juga jadi jelas. Ya. Maka di sini tidak ada ilat yang menyebabkannya dilarang, maka hukum asalnya sah dalam muamalat sudah tidak ada hal yang membuatnya terlarang menjadi unsur gharar. Dan ini pendapat yang kedua dalam mazhab yang ini dirojehkan oleh banyak para ulama, yang antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' Nazadul Mustaqni'. Saya kira cukup sampai di sini Ustaz. Pelan-pelan kita menjelaskan syarat-syaratnya. Jazakallah khairan Ustaz dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Demikian syarat yang ketiga dari syarat-syarat sahnya akad salam. Dan untuk memperluas pembahasan, bagi Anda yang juga mungkin baru bergabung dan baru menyimak, Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan permasalahan terkait dengan akad salam atau dari pembahasan muamalah secara khusus, silakan di 021 823 6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819 896543. Kami terima 3 penelpon terlebih dahulu dalam pembahasan ini, silakan. Baik, halo. Ya, dengan Raja TV. Iya, assalamualaikum ya Uma. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Reni. Ibu Reni ada di mana? Di tiang sana. Baik, silakan Ibu. Baik, kadarullah terputus sambungan teleponnya Ibu Reni, mungkin bisa mencoba menghubungi kembali di 0218236543. Dan bagi pendengar serta pemirsa Raja TV yang lain, silakan kami memberikan kesempatan untuk sesi soal jawab dalam pembahasan muamalah di pagi ini bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Arteri. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, di tempat kami ini gas untuk masak itu harganya di pangkalan dijual orang ada yang 19.000, ada yang 20.000. Akan tetapi begitu datang umpamanya sekitar 600 tabung, 1 atau 2 hari sudah habis. Dan banyak orang membeli untuk eceran, yang orang meter ini jual dibeli 20.000, dijual 25.000. Setelah ada yang membeli 25.000, dijual pula 30, begitu seterusnya. Nah, apakah berjualan seperti ini dihalalkan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukum asal jual beli ya halal. Ya. Asal Anda saling redha dan tidak ada hal-hal yang menyebabkannya diharamkan. Ya. Kalau memang umpamanya para pengecer tadi membutuhkan untuk tambahan harga, ya, karena distribusi dari suatu tempat ke tempat yang lain, sebagian kota di sebagian daerah di negara kita sangat jauh dan butuh biaya transport, ini adalah hak mereka. Tapi bila masih di tempat yang sama, ya, maksudnya masih di areal yang sama, di RT yang sama, yang satu menjual 30, yang satu menjual 20, ya, ini keuntungannya 30 lebih dari sepertiga, ya. Walaupun memang tidak ada nas yang jelas mengharamkannya, tetapi uruf ini dianggap al-ghabanul fahish, penipuan yang jelas. Ya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair pada Ustaz, dan demikian Ibu Nur di Artiris dari pertanyaannya. Semoga jawabannya mendapat pencerahan bagi Ibu. Dan jazakillah khair. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Ibu Nur. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Pak Nasir, Pak Ciledug. Pak Nasir, silakan Pak, dari Ciledug. Ya, mau nanya Pak. Ya, Pak Nasir. Ini ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya di Ciledug Ustaz. Jadi begini Ustaz, saya kan ini jual beli rumah, ruko, tanah. Kadang-kadang kan tidak tentu lakunya. Dan saya mau tanyakan masalah zakat, Ustaz. Iya. Itu bagaimana zakatnya? Apa nanti laku baru dikeluarin atau cukup setahun tapi belum laku, gimana itu, Ustaz? Begini Pak Nasir. Ya, terima kasih. Kalau bisa, ya, jangan diputus Pak Nasir. Tunggu. Jangan diputus. Pada saat jatuh tempo zakat, umpamanya hari ini, halo. Ya Pak, ya. Anggap hari ini Bapak jatuh tempo zakat. Ya, ya. Yang dihitung adalah ada uang cash yang sudah terjual, diterima bentuk uang. Ya. Ya. Ada juga yang masih berbentuk rumah, unit berumah yang belum terjual. Iya. Ya atau tidak? Ada juga yang masih berbentuk rumah, unit berumah yang belum terjual. Ya atau tidak? Iya. Itu dihitung iya. Semuanya. Ya, ada uang umpamanya 40 juta. Kemudian ada unit rumah yang belum terjual ada 3 unit. Masing-masing unit ada yang 100 ribu, 100 juta harganya, ada yang 200, ada yang 300. Itu umpamanya keluar angka 700 juta. Maka Bapak berzakat dari 700 juta, bukan dari 40 juta rupiah saja. Hitungan harga rumahnya, harga pokoknya, bukan harga jual. Karena dia belum berbentuk uang sekarang. Ya, jelas Pak Nasir? Begini Ustaz, kalau umpama ini 2 tahun enggak laku-laku bagaimana? Tetap dikeluarkan Ustaz, zakatnya kalau 2 tahun belum laku-laku bagaimana itu, Ustaz? 2 tahun tetap dikeluarin zakatnya. Iya, tetap dikeluarkan zakatnya. Baik. Ya. Sudah bisa difahami Pak Nasir jawaban Ustaz ya insyaallah. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Nasir di Cilacap. Baik. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543. Baik, di belakang Pak Nasir kita angkat kembali. Halo. Dan kami ingatkan juga, mohon maaf bagi pendengar dan pemirsa yang menghubungi kami untuk mengecilkan atau mematikan volume suara televisi atau radionya supaya tidak ada feedback. Baik, jazakallah khair, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu di mana? Dengan Ummu Syafiq di Jambi, Ustaz. Silakan, Ummu Syafiq. Iya, begini Ustaz, suami saya itu kan profesinya itu kan sebagai penjahit. Jadi ada orang yang datang kepada kami itu mau menjahitkan pakaian dan mereka itu membawa bahan sendiri. Dan setelah kami jahit pakaian mereka itu ada sisa dari bahan mereka itu tuh kalau untuk dijadikan baju mereka tuh tidak bisa. Dan kami sebagai penjahit itu biasa menamakan itu kain perca, Ustaz. Dan apa namanya kain perca tersebut tidak diambil oleh orang yang punya bahan tadi. Dan kami berinisiatif untuk menjadikan kain perca tersebut kami olah dan ada nilai rupiahnya di situ. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh kami menggunakan kain perca yang dari sisa bahan orang tersebut kami olah dan kami jadikan uang? Apakah boleh, Ustaz? Ya, ini tergantung orangnya Ibu. Harusnya setiap orang yang membawa kain ada kesepakatan dari awal yang ditandatanganin akad ketika dia menyerahkan, ya. Biasanya ada kertas tanda tangan yang ditandatangani atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Tinggal dibuatkan formatnya. Ya, terus karena dia menyerahkan kain, ya buatkan apa ukuran segala macam, seperti orang menyerahkan baju untuk di laundry dicuci, ada buktinya. Sehingga nanti dia datang ada buktinya, ya, buatkan di sana tulisan yang dia contrengin atau disilang dia, bahwa kain percanya bisa ada pilihan, bisa ingin diambil atau umpamanya ingin ditinggalkan sebagai sampah. Kalau dicantreng umpamanya yang ingin diambilnya, pisahkan dari awal. Setiap yang jatuh dari kain dia, kumpulkan. Ya, kan gak akan susah itu. Itu haknya dia. Tapi kalau dia gak mau, dia cantreng yang tidak akan diambil, berarti sampah itu dan silakan Anda ambil, boleh. Tapi bila dari awal tidak ada kesepakatan, makanya tidak boleh. Karena mungkin memang sebagian orang menganggap itu sampah, sebagian tidak. Sampah ya, memiliki nilai jual beli. Nah ya, baik Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin kami akan angkat terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Beliau bertanya tentang sawah gadai, Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita menggadai sawah dan sawah tersebut tetap dikerjakan oleh yang menggadaikan sawah, namun hasilnya dibagi dua dengan orang yang menerima gadai setelah dikeluarkan biaya, dan gadai sawah tersebut lunas hutangnya jika si orang yang mengajukan penggadaian menggadaikan sawahnya melunasi sejumlah nilai gadai yang pertama, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Berarti hasil sawah tadi tidak dihitung pengurang hutang. Tidak, ini tidak boleh. Berarti ini manfaat dari akad pinjaman. Tapi kalau umpamanya dikelola oleh salah seorang dan dihitung, umpamanya karena dia memakai, dia sewa umpamanya, maka dihitung pengurang hutang. Yang penting dihitung atau tidak sebagai pengurang hutang. Kalau tidak dihitung, maka di sini ada unsur riba, di mana pemberi uang mendapatkan manfaat, dia bisa mengelola tanpa harus membayar sewa, dan utangnya kembali, piutangnya kembali penuh. Maka terjadi di sini manfaat dari pinjaman, Rasulullah telah mengharamkannya, dan ini makna daripada riba yang diharamkan dalam jahiliyah. Ya. Baik, jazakallah khair, barakallah fik. Dan demikian pendengar yang bertanya, kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam jual dalam jual beli salam ini, Ustaz, ke dimana penjual mendapatkan keuntungan terlebih dahulu berupa nilai uang yang disetorkan oleh pembeli, kemudian penjual mendapatkan keuntungan tersebut, diberikan juga sebagian keuntungannya kepada baik, kami akan ulangi kembali pertanyaannya. Dalam jual beli salam, di mana si penjual memperoleh keuntungan dari barang yang belum diserahkan, dan penjual memberikan sebagian keuntungan kepada pembeli. Pertanyaannya, boleh tidak pemberian ini, Ustaz? Maksudnya, seseorang menjual, menjual beras dengan rupiah dengan cara akad salam. Ya, uang dibayar di depan, tunai. Namanya uang 10 juta dengan 10 ton diterima 6 bulan ke depan. Lalu yang terima uang ngasih uang lagi ke pembeli. Gitu. Ya udah. Ada cashback namanya 500.000. Boleh atau tidak? Ya boleh. Kalau seluruhnya pun dia kasih nih 10 juta ambil lagi buat kamu, berarti dia namanya sedekah atau hibah. Boleh, cashback boleh, berarti diskonnya ditambah. Pengurangan dari harga jual bisa. Iya, berarti pengurangan, diskon potongan harga dia. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair pendengar, dan demikian pemirsa Radio TV yang bertanya. Kemudian kami angkat kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita punya piutang, apakah boleh diniatkan menjadi zakat, Ustaz? Kalau zakat tersebut, piutang tersebut bisa Anda ambil, ya. Kemudian orang itu tidak mampu membayar, serahkan dulu zakat kepada dia. Ini zakat, Ya, kalau mau dia untuk diserahkan lagi untuk memotong utang, alhamdulillah. Kalau tidak, dia katakan setelah dia terima zakat, dia bilang saya ada kepentingan lebih penting daripada bayar utang. Ya. Tambahnya saya lagi diusir dari rumah kontrakan atau sewaan karena belum bayar. Ya, lebih penting daripada membayar utang tadi. Ya, itu haknya dia. Tapi kalau langsung Anda potong, berarti Anda dapat manfaat dari zakat yang Anda berikan tadi. Ya, sehingga enggak kemana-mana uang zakat Anda enggak keluar ke orang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Kami angkat pertanyaan berikut dari pendengar kita di Cibitung. Ustaz, saya bekerja di perusahaan jasa konstruksi, di mana terkadang kita mendapatkan proyek membuat tempat ibadah agama lain, Ustaz. Bagaimana hukum terkait dengan proyek tersebut, Ustaz? Wallahu ta'alam, Umar pernah melarang orang-orang ahli kitab untuk membangun tempat ibadah mereka. Ya. Dengan demikian, tidak boleh seorang muslim melakukannya. Karena ini tempat di mana Allah disyirikkan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar, dan kami akan pertanyaan berikutnya sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan masalah jaminan di bank, Ustaz. Pada perjanjian dengan bank, saya menjaminkan rumah saya. Apabila saya tidak mampu membayar, maka rumah saya disita. Yang menjadi pertanyaan, baik, apakah lunas hutang saya apabila menyerahkan rumah saya karena saya tidak mau lagi bersangkutan dengan bank tersebut, Ustaz? Iya, lunas, tapi Anda rugi. Karena biasanya jaminan itu lebih besar daripada hutang. Ya, ada selisih sampai 20-30%. Ya, maka sebaiknya Anda lakukan kalau memungkinkan jual rumah itu, kemudian bayar hutang tadi. Tapi mungkin karena surat-suratnya dikuasai oleh bank, jual di bawah tangan, kemudian bayar hutang-hutang Anda ke bank tadi. Kalau bisa minta hanya bayar pokoknya saja, ya, tanpa sembayar bunga ribanya. Kemudian ambil surat-suratnya, serahkan kepada pembeli yang membeli kepada Anda di bawah tangan tadi, rumah tadi, sehingga Anda selamat di dunia dan di akhirat, selesai dari hutang riba dan mendapatkan selisih masih keuntungan dari harga aset Anda yang berharga tadi. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang bertanya. Baik, satu pesan singkat kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ayah saya sudah wafat, Ustaz, dan beliau memiliki hutang di sekitar tahun 90-an. Yang menjadi pertanyaan, manakah yang kuat untuk kami, yang rajih dari pendapat ulama? Apakah saya membayar nilai uang dengan nilai nominal pada saat itu tahun 90-an atau dikonversikan dengan nilai rupiah sekarang, Ustaz, di tahun 2018, jazakallahu khair. Di tahun 90 tahunnya berapa? Jadi 99 kah atau 9 sebelum krisis 95 atau 96? Berbeda itu nilainya. Ya. Yang dijelaskan oleh organisasi Konferensi Islam divisi fikihnya, baik itu dari OKI ataupun Rabithul Ulama Islami, ini dua organisasi kaum muslimin tingkat internasional. Mereka juga punya divisi fikihnya, bagian fatwanya. Dua-duanya mengatakan sebuah hutang dalam jangka panjang atau yang sebelum terjadinya krisis besar mengakibatkan nilai nominal uang tersebut turun lebih dari 70%. Ya. Maka tidak mungkin dibayar dengan nominal. Harus dibayar dengan standar ukuran nilai yang tetap, yaitu emas. Di tahun 90 mungkin 1 gram emas itu sekitar 30 ribu rupiah. yang 91-90 gitu ya, itu mungkin 30.000 rupiah. Coba cek di Google yang di Antam. Sekarang nilainya sudah 600.000 rupiah lebih per gram. Ya, kalau hutang 1 juta di waktu itu, ya, sekarang kali berapa berarti? 30 kali 20 berarti dibayar 20 juta. Ya. Dan ini yang adil. Ya, dikonversikan dengan emas. Karena pertama ini bukan riba. Kalau riba itu bermakna menzalimi. Allah mengatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Ya. Ini tidak ada kezaliman. Di sini adalah keadilan. Di mana 1 juta di tahun 90 itu ya bisa membeli kendaraan bermotor. 1 juta sekarang tidak ada artinya. Ya. Bannya saja mungkin tidak dapat. Maka ini yang berhutang menzalimi dua kali. Uang sudah tidak dia serahkan ya, lebih dari 30 tahun atau 20 tahun. Kemudian sekarang ketika dia bayar tidak lagi ada artinya bagi yang membayar, bagi yang memberikan hutang. Maka zalimannya dua kali. Untuk menghilangkan ini yang boleh dikonversikan dengan nilai emas. Maka agar seperti ini tidak terjadi, sebaiknya hutang jangka panjang jangan diberikan rupiah. Berikanlah emas. Umpamanya ada keluarga atau kerabat atau teman ingin pinjam uang ke Anda. Anda melihat sepertinya kemampuan dia dalam waktu dekat susah. Walaupun dia bilang tahun depan insya Allah saya usahakan. Tapi Anda masih ragu. Anda katakan butuh berapa? 10 juta umpamanya. Anda serahkan emas senilai 10 juta per hari ini. Hari ini umpamanya 10 juta itu sama dengan berapa gram, Ustaz? Anggap umpamanya 10 gram. Atau lebih. Atau 18 gram. Ini 18 gram. Saya pinjam rupiah, ya udah kamu jual aja emas itu ke toko emas, dapat rupiah. Jadi Anda utang ke saya 10 gram atau 18 gram. Bukan rupiah ya. Nanti dibayar dia, rencana dia tahun depan, ternyata belum mampu. Ayah Anda bilang, ya gak apa-apa. Tahun depan satu lagi belum mampu juga. Tahun kelima mampu dia bayar. Dia bawa uang umpamanya 10 juta. Enggak, dulu saya serahkan kan bukan rupiah 10 juta. Tapi emas. Dan di waktu itu, emas yang dia pinjam 18 gram tadi bukan lagi 10 juta, tapi sudah menjadi umpamanya 20 juta. Apakah ini riba? Tidak, karena yang diserahkannya emas, dibayar juga emas. Dan beratnya sama, tanpa ada penambahan, maka tidak ada riba. Ya. Yang sudah terjadi seperti tadi kasusnya di tahun 90 dia meminjam rupiah dan diserahkan sekarang, dibayar sekarang, maka tidak boleh dia bayar dengan pakai nominal. Bukan rojih, tidak rojih. Ini ijma' para ulama mu'asirin. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam hal ini. Karena dianggap uang rupiah tadi adalah mata uang munqati'. Mengkotik itu dianggap tidak ada, tidak laku lagi uangnya. Ya. Yang maka kembali kepada nilai barang yang tetap yaitu adalah emas. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan demikian peninggalan pemirsa Raja TV, semoga ini bermanfaat dan bagi kita semua terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan secara langsung di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Adnan di Pekanbaru. Baik Pak Adnan, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya ada masalah dengan jual beli saya. Gini Ustaz, saya kan di ada kawan gitu yang minta jual belikan HP. HP-nya itu kan dengan jual beli kredit nih Ustaz. Jadi karena nggak tahu jenis HP-nya, saya bawa kawan saya itu ke tempat toko yang saya beli gitu. Gitu. Habis gitu kan, dia suruh milih gitu Ustaz. HP mana dia mau. Terus saya bayarkan, sebelum dia ambil HP, saya bayarkan cash. Toko itu yang saya biasa jual, beli sama saya gitu Ustaz. Yang membeli ke tokonya Anda atau teman tadi? Saya Ustaz, saya sendiri. Kawan mengikuti dari belakang gitu Ustaz. Ya teman tadi hanya tunjuk saja kan, yang berakad kan Anda bukan teman. Iya. Iya, yang tunjuk aja dia. Ini terus saya bayar cash. Terus bukan masalah membayarnya. Kalau masalah membayarnya menjadi masalah dia. Harusnya yang Anda lakukan Pak Man adalah dia bilang tunjuk yang mana yang Anda suka, yang itu. Ya udah, duduk di sini. Lalu Anda berdiri, Pak, saya beli yang itu. Ketika setelah Anda beli, Anda bayar, ya, Anda terima, baru Anda jual ke dia dengan tidak tunai, kalau itu boleh. Tapi kalau kasusnya dia yang berakad, kata dia, Pak, saya pengen yang itu, Pak. Kemudian si Bapak itu menyerahkan ke dia. Lalu Anda tinggal membayar saja, itu tetap hukumnya riba. Karena Anda statusnya menyerahkan uang ke pihak toko, kemudian berarti Anda pinjam ke atas nama dia dan Anda bayar dan Anda terima berlebih, maka ini riba. Sama seperti yang dilakukan oleh bank syariah. Yang berakad adalah nasabah, kemudian bank tinggal setorkan uang kepada si penjual. Dia boleh ikut, tapi dia tunjuk saja tetap yang berakad Anda. Ketika dia mengatakan, Pak, saya mau beli itu, kata si teman tadi, Anda harus cut. Pak, bukan dia yang beli, saya. Kau diam, jangan kau yang beli. Kalau kau yang beli, saya nggak jadi jual. Nggak bisa saya jual lagi dengan cara kredit kepada kamu. Ya, maksudnya kayak gitu, Kak. Saya yang langsung... Kayak yang mana? Tadi ada dua pilihan. Kayak yang mana? Maksudnya, sebelum orang itu ngambil, kan, saya bayar cash sama toko itu. Waktu habis itu saya bilang sama orang toko ini, tolong diinstal HP ini. Yang berakad sebentar, yang berakad dengan si toko Anda atau si pembeli atau si teman tadi? Saya dengan toko. Ya, teman tuanya tunjuk saja, habis itu dia diam, tidak dia bilang, Pak, saya beli itu. Dia diam aja, Pak. Dia tidak bilang dia saya beli itu kan ya? Ya pokok habis nunjuk dia duduk di agak jauh dari situ. Iya udah, kalau gitu boleh. Terus apa lagi? Ada satu lagi, ada tiga masalah sudah. Satu lagi aja Pak ya, mohon maaf. Satu aja, satu aja. Satu aja boleh Pak. Silakan Pak. Ya ini masalah. Ini saya aja beli Honda, maksudnya saya beli dia beli Honda juga kredit kan. Motor. Jadi. Jadi Honda baru gitu Ustaz. Motor baru, jangan bilang Honda itu mah merek perusahaan. Bapak jual beli motor terus kemudian? Ya, kemudian biasanya saya sama konsumen gini. Motor apa yang mau? Speknya jelas, dia warnanya Kemudian apa namanya mereknya? Kemudian ya setelah dia beli melalui apa mungkin tahu internet atau apa Ustaz. Kemudian saya telepon dealer, ada enggak merek Honda yang kayak gini-gini yang saya pengin? Merek motor kan Honda. Terus. Iya, merek motor gitu Ustaz. Nah. Kemudian kata dealer ada gitu Ustaz. Kemudian saya transfer uang untuk membeli untuk yang apa motor yang saya inginkan tuh ke dealer. Nah, kemudian setelah selesai itu kan saya tidak bisa serah terima. Saya tidak bisa serah terima apa maksudnya motor saya itu sudah ada di dealer gitu Ustaz. Ya, jadi tinggal ngambil aja gitu Ustaz. Nah, pada saat serah terima dengan konsumen saya, saya tidak bisa menyerahkan langsung ke konsumen, tapi saya wakilkan dengan teman saya ada. Yang ada pada saat itu di toko itu, Ustaz. Dan saya kenal teman itu, Ustaz, sebagai perwakilan saya gitu, Ustaz. Boleh tak jual beli situ, Ustaz? Kemudian teman Anda ini kerja di dealer tadi. Motornya mas? Hah? Enggak, bukan di dealer. Teman tadi enggak di dealer kerjanya. Maksudnya teman itu pada saat itu teman itu ikut pada saat ngambil kan teman ini dia bawa mobil. Bawa mobil pickup gitu kan. Bersama dengan konsumen saya tadi. Yang terima dari dealer teman Anda atau konsumen? Teman dulu saya, baru ke boleh. Konsumen. Boleh, kalau itu boleh sudah. Boleh Ustaz. Insyaallah. Ya. Allah barik fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa istilah mungkin yang itu khusus untuk sebuah daerah. Di daerah Sumatera itu mereka sebut merek. Merek ya. Jadi kalau motor itu mereka katakan Honda. Enak. Dan itu merek sama seperti orang mengatakan air mineral adalah Aqua. Enak. Setiap air mineral Aqua, padahal kan tidak. Enak. Sedikit. Mereka kalau tidak mengerti maksud mereka akan salah paham dalam menjawab. Baik. Terkait dengan pertanyaan tadi Ustaz, ketika Bapak ini menerima pengajuan pembelian motor, kemudian baru ditelepon kepada toko penjual apa masuk ke dalam bagian menjual yang bukan milik atau bagaimana Ustaz? Dia harusnya seperti tadi, temannya dia belum boleh membuat akad jual beli dengan si konsumen tadi sebelum temannya terima. Kalau dia mengatakan sudah saya beli ya, tapi belum boleh tanda tangan akad, belum bayar DP. Si konsumen ini ya belum boleh berakad, belum boleh meregisterkan DP karena belum diterima. Setelah diterima, mohon maaf tadi berarti ada yang kurang saya sampaikan tadi. Setelah diterima oleh temannya, baru yang bertanya tadi, siapa teman tadi, dia telepon konsumennya. Kamu jadi beli atau tidak? Ya, kalau dibilang mengatakan jadi beli, udah. Saya wakilkan kepada teman saya untuk menjualnya ke kamu. Ya, sudah boleh, diantar ke rumah kamu. Ya. Jazakallah khair demikian pendengar, ini penjelasan tambahan yang mungkin tadi disampaikan. Jazakallah khair karena ini penting. Karena kalau dia sudah beli tadi dan belum dia terima dan temannya belum terima juga, lalu konsumen datang, gimana Pak Anman? Udah saya beli, lalu mereka akad buat akad jual beli. Nah. Dan dibayar DP, maka ini menjual barang sebelum diterima dan ini juga riba. Masyaallah. Zakadarahim bidarahim wa ta'amum murja. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair pendengar dan pemirsa Radio TV, masih kita berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 021 823 6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Baik, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini Ustaz menanya tentang beli emas, Pak Ustaz. Iya. Misalnya kita mau beli sebuah cincin, lalu cincin itu harganya, misalnya harganya 3 emas, harganya sekian. Tapi berapa? Karena model cincin itu sesuai dengan jari kita, maka ditempahkan dulu sama tukang emas, penjual emas itu, Pak Ustaz. Misalnya 1 minggu baru selesai, kita bayar separuh, misalnya satu cincin itu 3 juta, kita bayar misalnya 1 juta setengah dulu, 1 minggu lagi baru kita bayar, karena sudah siap, selesai itu tempahan, baru kita bayar dengan harga 3 juta tadi, Pak Ustaz. Apa boleh itu seperti itu, Pak Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh, jadi bolehnya gimana, Pak Ustaz? Ya, saya jelaskan sebentar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبينوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Bila dia berbeda emas dengan rupiah, akan tetapi emas dengan rupiah ini masih satu illat, yaitu thamaniyah. Maka Rasulullah mensyaratkan harus tunai. Ya, tidak boleh bayar pakai DP. Ijma' para ulama dalam hal ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'nya, bahwa menukar barang ribawiyah yang satu illat itu haruslah tunai. Ya, tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Kalau kasusnya seperti tadi dengan DP, juga fatwa dari Lajnah Daimah dan dari AUIV mengatakan tidak sah jual beli emas dengan pembayaran DP. DP hanya sah untuk sesuai dengan nilainya. Andai tadi harganya 6 juta, dibayar 3 juta, sah untuk yang 50% dari emasnya, tidak sah untuk sisanya. Maka diulang lagi akadnya, itu batal sudah. Ya, diulang akadnya, tentu dengan akad yang baru bisa jadi harga emas naik, bisa jadi turun, karena emas cepat fluktuasinya. Itu hikmahnya, syariat mensyaratkan tunai di antara hikmahnya seperti itu. Maka harusnya yang dilakukan adalah, saya ingin yang ini, berapa harganya? 6 juta. Bayar dulu 6 juta. Terima emasnya. Lalu umpamanya karena tadi tidak muat atau tidak pas atau ada yang ingin dirubah, katakan kepada dia, saya ingin ditempah lagi dengan ukuran jari saya dan bentuk yang ini, rubah sedikit bunganya dari kembang menjadi kuncup atau kuncup menjadi kembang atau segala macam lah. Kemudian ya, yang ini sudah boleh. Silahkan. Yang upahnya Anda bayar dengan rupiah, berapa upahnya? Dia bilang 300 ribu. Upahnya boleh Anda bayar sekarang, boleh bayar besok. Karena ini upah, bukan jual beli emas lagi. Begini jadi sah jadinya. Allah Ta'ala alam. Bayar tunai dulu aja satu ya, atau emasnya? Nah. Bayar dulu 6 juta, terima emas tadi. Nah. Lalu setelah itu katakan kepada tukang emas, ini agak kecil tapi saya suka bentuknya, tolong dibesarkan. Ini perlu biaya tambahan enggak? Terkadang dia minta biaya tambahan, terkadang tidak, lihat tingkat kesulitannya. Ya. Kalau dia mengatakan perlu tambahan, ya, ini sudah boleh Anda tambah tambahannya besok ketika selesai. Karena ini imbalan jasa, bukan imbalan emas, karena emasnya sudah tunai. Tapi kalau Anda bayar DP saja, tidak sah. Ijma' para ulama tidak ada khilaf. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian Ibu Sabila ya di Pekanbaru, alhamdulillah. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan paket salam atau yang terkait dengan muamalah, kami persilakan kembali. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Arif di jalan ini. Pak Arif, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Saya bermuamalah seperti ini, dan mohon masukkannya, koreksinya kalau salah. Jadi saya kadang ada apa namanya? Saya punya pelanggan-pelanggan gitu ya, seperti umpamanya instansi pemerintah atau swasta. tahu saya mengagini suatu barang industri, katakanlah motor gearbox gitu ya. Nah gearbox ini dibuat dengan waktu tertentu gitu, jadi tidak stok gitu ya. Kadang ada stok, kadang nggak ada stok. Lalu pelanggan, salah satu pelanggan saya tahu bahwa saya menjual jenis seperti ini gitu. Nah lalu dia tanya ke saya, minta penawaran gitu ya. Minta penawaran, lalu saya lihat, wah ini sepertinya bukan merek A gitu ya. Lalu saya tahu merek ini yang diminta oleh pelanggan saya ini ada di perusahaan yang lain. Dan saya bukan sebagai agennya si perusahaan B itu. Lalu saya hubungi perusahaan B, lalu saya tanya, oh dia bilang, oh ya ini delivery-nya 2 bulan seperti itu. Nah, saya bilang, coba minta penawarannya, dikirimlah dari mereka dari luar negeri ini penawarannya. Lalu saya tawarkan ke pelanggan saya, calon pelanggan itu. Nah, pelanggan itu mereviewnya, lalu bernegosiasilah kami. Nah, akhirnya dikasih PO gitu ya. Nah, kalau saya dapat PO seperti ini, PO ini kategorinya seperti apa ya? Ya, penama, apakah sah dengan transaksi seperti ini? Sementara saya kepada PT perusahaan B di luar negeri itu bukan agen, hanya pembeli yang sifatnya sekali datang gitu, bukan agen resminya. Yang biasanya kan kami kalau ada agen resmi itu ada surat penunjukan dan sebagainya. Kalau ini tidak sesuai syariat, bagaimana sebaiknya, Pak? Arif, ini barangnya custom atau ready stock? Kadang ada yang custom, kadang ready stock. Kalau tapi untuk barang yang custom, boleh Anda jualkan ke pembeli dari Anda, boleh Anda tawarkan karena istisna. Tapi untuk ready stock tidak boleh. Untuk kalau yang ready stock boleh begitu dengan cara mau ready stock itu. Tidak boleh. Umpamanya Anda tanyakan ke dia yang seperti ini sudah ada barangnya, mereka jawab sudah ada. Kalau gitu Anda tidak boleh jualkan sebelum Anda beli dan terima dahulu. Kalau barangnya mereka bilang tidak, kami mau buat sesuai dengan pesanan Anda. Kalau begitu malah boleh. Kesini Anda beli ke konsumen, Anda menjual. Anda dengan konsumen Anda sifatnya sebagai pembuat. Kemudian Anda minta dibuatkan lagi kepada pabrikan perusahaan X tadi yang bukan perusahaan Anda sebagai agennya. Ini namanya istitsna al-mawazi. Ada pesan dari dua belah pihak. Ya, begitu. Itu malah dibolehkan. Anda sopan. Kalau yang tadi yang stok tadi supaya bisa halal gimana? Apa saya minta izin dari di yang punya pabrik apa pabrikan itu untuk minta izin bahwa apa izinkan saya untuk menjual barang ini gitu atau gimana? Bukan tak, izinkan, wakilkan kepada saya. Dan saya enggak yakin mereka setuju mewakilkan kepada Anda. Karena akad wakalah itu Anda bisa ambil barang dulu tanpa harus bayar. Enggak mungkin kan ya? Saya biasanya gini, saat karena ini kan di luar negeri ya. Meskipun dikatakan yang ada yang stok gitu ya. Pada saat si pelanggan saya, customer saya ini yang di Indonesia ini kasih buatkan PO ke saya, saya ke perusahaan yang di luar negeri itu karena saya bukan agen, saya harus bayar 100% di depan. Iya, tapi kan ready stock atau bukan itu permasalahannya. Ready stock. Kalau ready stock tidak boleh karena berarti Anda telah menjual ke seseorang padahal barang belum Anda beli dan belum Anda terima. Tapi kalau yang belum ada malah boleh. Anda Anda buatkan untuk orang ini, kemudian Anda pesan lagi untuk dibuatkan, ini malah boleh. Atau dengan supaya yang tadi, yang stok tadi, minta izin ke mereka untuk jadi wakil. Bukan minta izin, menjadi wakalah. Wakalah itu artinya titip jual. Saya seperti umpamanya, saya serahkan barang, bawa barang ini silahkan jualkan. Nggak laku nanti bawa lagi ke saya. Risiko saya yang nanggung. Terjual nanti untuk saya sekian, sisanya untuk Anda. Itu yang wakalah, itu yang boleh. Barang kalau belum dimiliki. Tapi kalau Anda dengan dia, walaupun diizinkan jual, tapi ketika Anda ngambil harus bayar cash. Ya. Walaupun namanya di Indonesia agen atau distributor atau apapun, ini dalam pandangan syar'i tetap namanya jual beli. Tidak halal Anda jualkan sebelum barang Anda terima. Nah, ya, Pak Arief, demikian. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Arif di jalan. Semoga sampai selamat di tujuan Pak. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Abu Rosid dari Pekanbaru, berencana ingin membuka toko elektronik spesial barang second, Ustaz. Sementara barang itu kebanyakan dari lelang, lembaga kredit, atau barang rusak, atau barang reject, Ustaz. Dan kemudian dijual kembali. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallah ta'alam, saya masih berpandangan bahwasanya membeli barang dari lelangan leasing, hukumnya tidak halal, karena syubhatnya jelas. Karena barang itu terkadang dia sita, walaupun pokoknya sudah dibayar, tapi bunganya belum dibayar. Maka ini mereka sita tidak halal, karena mereka ambil bukan pokok, untuk mengembalikan pokok. Dan sekarang pokok sudah dibayar setengah, belum dibayar sisanya, pun tidak mereka kembalikan sisanya setelah mereka lelang atau mereka jual. Maka di sini ada kezaliman, ya. Kalaulah di dalam hukum legal ini namanya tukang tadah pencuri. Tapi ini karena dilegalkan perusahaannya, ini tukang tadah dari pencurian riba. Ya. Maka tidak halal bagi Anda untuk menerimanya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari Bapak Alisi di Singkawang. Saya membuka mebel, toko mebel, Ustaz. Dan ada orang yang memesan meja atau kursi, namun barangnya belum jadi. Orang tersebut memberikan uang terlebih dahulu untuk meja atau kursi yang akan dibeli. Bagaimana akad seperti ini, Ustaz? Boleh, ini nama akadnya istisna. Minta dibuatkan walaupun barang belum ada, walaupun materialnya belum ada. Karena ini gabungan dari akad material dengan jasa pengolahan. Sebagaimana jasa boleh diberi melakukan akad walaupun Anda belum boleh bekerja memberikan jasa tersebut. Ya. Baik, ada jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan terkait dengan kerja sebagai seorang pramugari, Ustaz. Bagaimanakah hukum saya bekerja sebagai pramugari dan bagaimana pesangon dari hasil kerja ini, halal atau tidak? Jazakallah khair. Di sini ada dua hal yang berbeda. Pertama, larangan safar bagi perempuan tanpa mahram. Pramugari pasti safar. Tetapi larangannya bukan pada zat perbuatannya. Ya, karena ada ilat yang lain. Maka kata para ulama, dalam hal seperti ini sama seperti orang yang laki-laki yang berjualan di saat membeli pada saat azan Jumat. Dia beli topi umpama, beli peci umpamanya sambil mau ke masjid. Ya, padahal sudah azan. Sambil di jalan dia beli, tinggal lempar uang berapa 10.000, 10.000 ambil pecinya dipakai. Padahal sudah azan. Ini larangannya, ya, bukan pada zat perbuatannya. Maka dosanya terpisah, tidak berdampak kepada akad. Ini pendapat yang kuat dan jumhur para ulama. Wallahu ta'ala alam, uangnya halal, tapi dosanya adalah dosa safar tanpa mahram. Baik, Ustaz. Artinya pesangonnya pun halal, Ustaz. Pesangonnya halal, uang gajinya halal, tapi dosanya dosa safar tanpa mahram. Masyaallah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya, jazakillah khair. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana dengan perusahaan tambang emas yang volume penjualannya besar, Ustaz, bertonton? Apakah harus tunai juga, Ustaz? Ya, akhi. Ini Rasulullah yang bilang, lalu Anda tawar ke saya. Siapa saya memberikan jawaban tawaran Rasulullah, ya, dalam hal ini. Tentu harus tunai jual belinya. Walaupun mau jutaan ton. Masyaallah. Ya, walaupun gunung yang Anda beli harus tunai. Kalau pakai rupiah belinya. Ya. Kalau Anda beli 100 ton dengan tanah 1 hektar atau 5 hektar, silahkan, enggak apa-apa, enggak tunai. Atau Anda jual dengan beras, ya, 1 ton emas Anda jual dengan umpamanya 100, Anda beli dengan 100 ton beras, silahkan. Tapi kalau Anda beli dengan rupiah, ya, Rasulullah mensyaratkan. Enggak punya Anda uang, siapa yang suruh Anda beli? Baik, jazakallah khair. Satu pertanyaan terakhir mungkin kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki mobil kredit dengan leasing, masih 29 bulan lagi, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah boleh saya menjual ke leasing itu kembali atau offer kredit ke orang lain, Ustaz? Saya, karena saya ingin melepas dari riba. Allah Ta'ala alam minta kepada Allah Azza wa Jal. Allah memiliki langit dan bumi, kekayaan yang terkandung di dalamnya semuanya milik Allah Azza wa Jal. Minta kepada Allah agar dimudahkan Anda untuk beribadah kepadanya dengan meninggalkan hal yang haram tadi dan bertobat kepadanya. Maka bila ada aset lain yang bisa Anda jual atau ada uang tunai untuk menutupi sisa hutang tadi, pokok hutangnya, maka lakukan. Bila tidak ada, kecuali harus menjual aset yang objek leasing tadi, maka lakukanlah. Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan solusinya. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, dari pertanyaan yang Anda sampaikan dan mungkin pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam, silakan. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kondisi apapun juga, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal tunduk dan taat kepada aturan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jal, yang beliau jelaskan dalam kitabnya dan dirincikan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah ada pelanggaran, durhaka, menentang aturan tersebut, karena akan berdampak buruk bagi Anda, orang sekitar Anda, dan alam semesta ketika Allah Azza wa Jal memberikan siksaan kepada semuanya atas dosa segelintir manusia melakukan. Oleh karena itu, pelajari syariat Allah agar Anda tahu mana yang halal, mana yang haram, kemudian lakukan yang halal, tinggalkan yang haram, bertobat dari yang haram, dan Allah Maha mencintai hamba-hamba yang bertobat kepadanya. Wallahu a'lam.